mengagumi indah wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu oh kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku cell phone number, so please call back. Curaçao.